kafir lan hawa kafir. Ya. Walhaqqu la yu'rafu birrijali. Walhaqqu la yu'rafu birrijali. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu liman qala lahu atarana nara ana az-zabiru wa az-zubaira wa tahata kana muqti'ina wa antal musibu faqala lahu Ali waiha ya fulan inna al-haqqa la yu'rafu birrijali i'raf اعرف ثواب الامر تعرف اعرف الحق تعرف اهله وايضا فالحق دولة المؤمنين وليحذر عاقلا من مشابهتي الذين قال الله عنه لو كان خيرا ما سبقونا إليه فهؤلاء من الله عليهم من بينا. Syekh Abdullah Babutain melanjutkan nasihatnya di penutupan kitab ini. Walhaqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak ditimbang dengan para tokoh. Kebenaran itu tidak diketahui dengan para tokoh. Apabila cocok dengan si fulan maka itu benar, kalau enggak cocok dengan si fulan maka tidak benar. Kama qala Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata liman qala lahu, kepada orang yang berkata kepadanya, atarana nara anna Zubaira wa Talhata. Apa alasannya? Ya. Kami harus berpendapat bahwasannya Zubair dan Talhah kana muqti'ain, keduanya adalah salah. Wa antal musihu, sedangkan engkaulah yang benar. Apa alasannya? Faqala lahu Ali, maka Ali berkata kepada orang itu, wai haq, celaka kamu ya fulan. Celaka kamu wahai fulan. Innal haqqa, sesungguhnya kebenaran itu, la yu'rafu birrijali, tidak ditimbang dengan orang, tidak ditimbang dengan tokoh. I'rifil haqqa, kenalilah kebenaran. Ta'rif ahlahu, niscaya engkau akan mengetahui siapa yang di atas kebenaran. Ya, tahuilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa yang di atas kebenaran. Wa'idham, tambah lagi, al-haqqu, yang namanya kebenaran itu, dhalatul mu'min. Ya, kebenaran itu adalah, ya, barang yang senantiasa dicari oleh seorang mu'min. Modal yang senantiasa dicari oleh orang mu'min. Waliyahdharil aqila, ya, orang yang berakal hendaknya waspada min musyabahatil ladzina qala Allahu anhum, dari terjatuh pada tasabuh, apa tasabuh, meniru-niru orang-orang yang Allah beritakan dalam surat Al-Ahqaf dan surat Al-An'am, laukana khairum masabaquna ilaih. Ya. Seandainya ini baik, niscaya mereka tidak akan ya mendahului kita kepada kebaikan pada perkara ini. Ya, ini dikatakan oleh orang-orang musyrik, diucapkan oleh orang-orang musyrik, ya, yang intinya bahwa menimbang kebenaran itu kalau dilakukan oleh nenek moyangnya. Kalau tidak dilakukan nenek moyangnya maka bukan kebenaran. Bisa paham ayat ini? Ya, musyrik mengatakan begitu. Ketika membantah para nabi mereka mengatakan seperti itu. Kalau yang kalian dakwahkan nih para nabi ini kebenaran, pasti nenek moyang kami lebih mendahulu sudah melakukannya. Ya. Haula imanallahu alaihi min bainina. Haula imanallahu alaihi min bainina. Apakah mereka ini ya, para nabi, para rasul, manallahu alaihi min bainina, dikaruniai kebenaran ya, sedangkan kita tidak. Ya. Yakni kebenaran dan kesalahan ditimbang dengan siapa? Dengan orang. Kebenaran dan kesalahan itu ditimbang dengan seseorang, dengan ketokohan, ya, dengan tokoh. Dan ini tidak benar. Ya. Qad qala ba'dhu salaf, ya. Qala ba'dhu salaf, ma taraka ahadan aqwan illa bi fikri dinihi wa qati mistaqu da'u dalika qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna qala la yadkhulu al jannata man fi qalbihi قال ترى كبري ثم قال ترى كبري اي قدره وامته وظن الناس وهو اقتاره وجاد وازدراؤه. Sebagian ulama salaf mengatakan mataraka ahadun haqqan, sudahlah seorang pun meninggalkan kebenaran illa melainkan li disebabkan kibrin fi nafsihi, melainkan disebabkan apa? Kesombongan yang ada dalam dirinya. Wa misdaqu dzalik, buktinya atau bukti dari hal itu atau dalil dari hal itu adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini faedah. Tidaklah seseorang itu meninggalkan kebenaran melainkan karena, ya, melainkan karena ada kesombongan dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan hinaqal, layadukul jannata, dia akan masuk surga, man orang yang fiqal bihimit qawzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, ya, walaupun ringan. Tuma fassarul kibra yannahu, Nabi SAW tafsirkan sombong di sini, batarul haqqi ayradduhu, batar yani rad, menolak kebenaran, ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, wafatiqaruhum, ya, ghamtun nas istiqaruhum, meremehkan mereka, wasdirauhum, menganggap mereka bodoh, ya, menganggap mereka bodoh, meremehkan dan menganggap mereka bodoh. Walaqad ahsana al-qailu, ya, dan sungguh, ya, ada seorang yang sangat yang bagus ucapannya, wa ta'arra min taubaini nuqayyim, inilah ucapan nuqayyim, wa ta'arra min taubaini, dan lepaskanlah dua pakaian, min man yalbashuma, siapa yang memakai keduanya, yalqarrada bimadhammatin wahawan, misalnya dia akan menjumpai, ya, arrada, keburukan, bima zammah, menemui celaan, wahawani dan kehinaan. Apa dua pakaian itu? Taubun minal jahlil murakkabi, pakaian jahil murakkab, faukahu dilapisi taubut, faukahu taubut ta'asub, taubut ta'asubi dilapisi dengan pakaian apa? Kefanatikan. Bi'satis taubani, betapa buruknya, ya. Nah, itulah seburuk-buruk dua pakaian. Wa tahalla bil insafi, dan berhiaslah dengan al-insaf, sikap objektif. Afkharu hilyatin, yang merupakan perhiasan yang paling membanggakan. Zayyanat biha al-a'tafa wal katafani, zayyanat biha al-a'tafu wal katafani. Ya. Perhiasan yang dipasang pada al-a'taf, al-a'taf, ya, dan katfani, ini apa? Dua pundak. Waj'al syi'araka, dan jadikanlah pakaianmu khasyatar rahmani, ya, rasa takut kepada Allah, ma'nushir rasuli, berikut nashr rasul, itikad yang baik kepada rasul. Fahadzal amrani, ya, dua perkara yang paling dua perkara yang paling bagus. Ya, nukayin. Ya, jadi, ya, tanggalkanlah dua pakaian kehinaan. Pakaian apa? Jahil murakkab, ya, tidak tahu, ya, tetapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ya, jahil murakkab, ya kan? Tidak mengetahui, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak mengetahui. Jahil murakkab. Dan satunya pakaian apa? Ta'assub. Satunya pakaian kefanatikan. Ya, satunya pakaian kefanatikan. Dan satunya pakaian kefanatikan. Berhiaslah dengan insaf, dengan apa? Objektif. Ya, sikap objektif, insaf. Dan berpakaianlah dengan pakaian apa? Ya, khasyah dan nafhur rasul. Khasyah kepada Allah, takut kepada Allah, dan ya, khasyah itu ya, khauf ma'al ilm. Khasyah itu apa? Takut yang dibangun di atas ilmu. Nusur rasul. Nusur rasul maknanya apa? Ya, iradatul khair. Ya, itikad yang baik kepada Rasul SAW, kepada sunnahnya. Sahabat al-amrani. Qala aidan rahimahullah, beliau juga mengatakan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fit tarkib muttafiqan nafsun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibud dzaakal 'alimur rabbani. Kejahilan adalah da'un qatil, ya, penyakit yang mematikan. Shifa'uhu, dan obatnya amrani fit tarkib muttafiqan. Obatnya ada dua, ya, ada dua yang diramu bersamaan, ada dua yang apa, saling mencocoki, dua ramuan yang saling bersinergi. Nasu min al-Quran, al-Quran au min sunnah, atau sunnah. Obatnya kejahilan itu apa? Quran dan sunnah. Wa tabibud dzaka, tetapi yang namanya obat itu butuh apa? Butuh dokter. Ya. Butuh dokter. Tabibud dzaka, obatnya adalah al-alim ar-rabbani. Ya, alim yang rabbani. Nah. Ta'riful haq. Wa ma ahsana. فسمعته يقول عليكم بجماعتي فإن يد الله على جماعتي ثم سمعته يوما من أيام وهو يقول فيلي عليكم ولا يؤخرون الصلاة عن مواقيته فيها فصلوا الصلاة بميقاتها فهي الفريضة Wala ya Amr bin Maimun, pada kuntu adunu anna kain asfah min asfahir ahli hadis al-Qur'an. Tadari ma al-jama'ata, ma al-jama'atu, kuntu la. Wala inna jumhura al-jama'ata. Alladzina faraku al-jama'atu ma wa taqal haq wa in kunta wahda. Nah. Qala Muqayyim, berkata Muqayyim, ma ahsana ma qala Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Rahman al-Ma'ruf bi Abi Syamah. Tapa indahnya ucapan Abu Syamah di kitab Al-Hawadith wal-Bida'i, dalam kitab beliau Al-Hawadith wal-Bida'i. Haitsu ja'a al-amru bi luzum al-jama'ah, kata Abu Syamah. Ya. Kalau datang perintah untuk luzum al-jama'ah, untuk setia kepada al-jama'ah. Wal muradu bihi, maka yang dimaksud dengan al-jama'ah, luzumul haqqi wajtiba'uhu. Luzumul haq, memegangi kebenaran, setia kepada kebenaran, mengikuti kebenaran, dan ittiba'u, dan mengikutinya. Ya, memegangi kebenaran dan mengikutinya. Menetapi kebenaran dan mengikutinya. Jadi, kata Abu Syamah, disetujui oleh Muqayyim, ini ucapannya kan? Dan dikutip oleh Muqayyim di sini kan? Disetujui oleh Muqayyim. Betapa indahnya, bahkan dipuji. Betapa indahnya ucapan Abu Syamah ini. Ya. Kalau kamu ketemu ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang memerintahkan untuk menetapi jamaah, maka yang dimaksud dengan jamaah itu adalah apa? Hah? Menetapi kebenaran dan mengikutinya. Wa in kana mutabassiku bi qalilan, walaupun yang memeganginya itu sedikit. Wal mukhalifu lahu katsiran, dan yang menyelisih kebenaran itu banyak. Li annal haqqa huwa alladhi kanat 'alaihi al-jama'atul ula, karena kebenaran itulah yang menjadi kesepakatan al-jama'atul ula, siapa? Rasul dan para sahabat. Karena kebenaran itulah ya al-jama'ah, kebenaran itulah al-jama'ah yang disepakati oleh para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dari semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wala nadhara ila katrati ahli al-batil ba'dahum, dan enggak perlu ya, enggak perlu dipertimbangkan lagi ya banyaknya ahlul batil ya sesudah mereka. Banyaknya ahlul batil sesudah mereka. Selain mereka maksudnya, ba'dahum selain mereka. Banyak ahli batil selain mereka. Qala Amr bin Maimun al-Audi, berkata Amr bin Maimun al-Audi al-Madhi al-Madhaji, sahibtu Mu'adhan, ya, aku ya belajar kepada Mu'adh. Fama faraktu hatta waraituhu, aku tidak meninggalkan, tidak berpisah dengan Mu'adh ibn Jabal, sampai aku, kecuali sampai aku menguburkan beliau di Turab Syam, di tanah Syam. Suma sahibtu ba'dahu afqahun nas, kemudian sesudahnya sahibtu ba'dahu afqahun nas, kemudian sesudahnya aku berguru kepada siapa? Orang yang paling faqih, yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Fasami itu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, alaikum bil jama'ati, ya, kalian wajib berpegang kepada jamaah, kalian wajib menetapi jamaah. Fa inna yadallahi ala al-jama'ah, karena pertolongan Allah itu berada di atas al-jama'ah. Summa sami'tu yawma min al-ayyam wa huwa yaqul, kemudian di suatu hari aku dengar beliau mengatakan, saya li alaikum ulatun, ya, akan ada ulat, akan ada pemimpin-pemimpin ya, penguasa-penguasa yang memimpin kalian. Yuakhiruna sholatan mawaqitiha, ya, mereka menunda sholat sampai habis waktunya ya, atau mereka menunda sholat ya sampai habis waktunya. Fasallu sholata li miqatiha fayal fariidhatu, ya, tapi hendaknya kalian tunaikan sholat pada waktunya. Wahyal fariidhah, itulah wajib. Sholat itu fariidhah, sholat wajib. Tunaikan sholat-sholat wajib itu pada waktunya. Usallu ma'ahu fa'inha lakum nafilah, ya. Dan sholatlah kalian bersama penguasa-penguasa kalian sebagai bentuk apa? Nafilah. Sebagai bentuk apa? Nafilah. Sebagai bentuk tambahan pahala. Ya, seolah-olah bertentangan ya. Jadi mengatakan apa? Kalian wajib menetapi jamaah. Kemudian sekarang ya, menurut Maimun bin Mihran dianggapnya jamaahnya ini, jamaahnya mayoritas mereka ini mengapa? Menunda sholat sampai keluar waktu sholat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, salatlah kalian sendirian pada waktunya, ya. Nah, nanti kalau penguasa-penguasa kalian melakukan salat, ikutlah sebagai salat apa? Nafilah. Qala qultu, Maimun berkata, ya ashab Muhammad, wahai sahabat Muhammad, ma adri ma tuhadditsun, ya, aku enggak paham ya pembicaraan Anda. Farwa mazak. Ya, apa yang tidak engkau pahami, apa yang tidak kau pahami? Kutu ta'muruni bil jamaah. Anda menyuruh kami memegangi jamaah, menetapi jamaah. Tahudzul 'alaiha. Anda memotivasi kami agar menetapi jamaah. Sumataku kemudian Anda katakan shalli sholata wahdak. Wa hiya fariidhah. Tunaikan salat wajib itu sendirian. Tunaikan sendiri salat wajib itu. Wa shalli jama'ata. Kemudian ikutlah salat berjamaah. Ya. Wa hiya laka nafilah. Dan jamaah itu sebagai pahala tambahan bagimu. Qala ya Amr bin Maimun. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Wahai Amr bin Maimun, qad kuntu adzunnu annaka min afqahi ahli hadzihil qaryah. Sebelumnya aku sangka engkau ini adalah orang yang paling faqih, ya, orang yang paling berilmu di tempat di kota ini. Ya, tadri mal jamaah? Ya. Tahukah kamu apa itu al jamaah? Qutula. Maimun mengatakan tidak. Qal Maka Ibnu Mas'ud mengatakan inna jumhur jamaah alladzina faraqu jamaah. Ya, mayoritas jamaah mereka adalah orang-orang yang telah menyelisihi jamaah. Al jamaatu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdaka. Jamaah itu adalah kebenaran. Yang sesuai dengan kebenaran walaupun kau sendirian. Jamaah itu adalah sesuai dengan kebenaran walaupun kau sendirian. Ya. Ini mendukung ya. Tadi mendukung apa? Apa yang dikatakan oleh Abu Syamah tadi. Ya, bahwasanya apabila kamu mendapati teks-teks syariat memerintahkan untuk menetapi jamaah, maka ketahuilah yang dimaksud dengan al-jamaah di situ adalah apa? Hah? Kebenaran. Ya, menetapinya dan mengikutinya walaupun sendiri. Walaupun sendiri. Ditarikan akhir di salat yang lain dikatakan fadaraba ala fakhidai fakhadaba fadaraba ala fakhidi. Ya. Abdullah bin Mas'ud memukul pahaku. Ini memukul kakiku. Wa qala wa yahak. Ya. Celaka engkau wahai Maimun, inna jumhurun nas faraqul jamaah. Sesungguhnya mayoritas orang sudah menyelisihi al-jamaah. Mayoritas orang sudah apa? Menyelisihi jamaah. In wa inna jama'ata ma wafaqa ta'atallahi azza wa jalla. Yang namanya jamaah itu yang sesuai dengan apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Nu'aym bin Hammad, berkata Nu'aym bin Hammad, yakni makna ucapan Abdullah bin Mas'ud, idza fasadatil jama'atu, jika masyarakat sudah rusak, fa'alaika bima kanat 'alaihi al-jama'ah qabla an yafsudu. Maka kewajiban kamu adalah mengikuti ya, apa yang dipegangi oleh al-jama'ah sebelum rusak. Sebelum mereka rusak. Yaitu siapa? Hah? Rasulullah dan para sahabat. Apabila masyarakat sudah rusak, maka engkau pegangilah, engkau ikutilah. Ya, apa yang dipegangi oleh para sahabat. Wa in kunta wahdaka, walaupun kau sendirian, fa innaka antal jama'atu fi haydhi. Maka saat itu engkaulah al-jama'ah. Zakarahu al-Baihaqi wa ghairuhu. Ini disebutkan oleh al-Baihaqi, ya, dalam kitab Al-Madkhal dan yang lainnya. Orang Mubarak bin Fudalah Al-Hasan Al-Basri, Mubarak bin Fudalah, ya, meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, qal law anna rajulan adraka salafal uwala, ya, sama awal. Seandainya ada seorang di masa ini yang berjumpa dengan para salaf generasi pertama, yaitu siapa? Sahabat. Summa bu'itsa al-yaum, kemudian ya, seandainya ada seorang yang hidup bersama para sahabat, kemudian hari ini dia bangkit, dibangkitkan hari ini. Ma'arafa minal Islam syai'an illa hadhihi shalata. Niscaya ya qala wa wada'a yadahu 'ala fakhri, ya. Hasan Basri sambil meletakkan tangannya di pahanya, ya. Niscaya dia tidak akan mengenali sedikit pun dari Islam ini kecuali apa? Kecuali salat ini saja. Kecuali sholat ini saja. Ya ini, ya, Islam terasing. Islam kembali terasing. Ya, Islam kembali terasing. Suma kal, kemudian kemudian mengatakan Abu Syamah mengatakan amma apa ini wallahu ala zalika amma wallahi ala dzalik. Laman asa bi hadhihi nukra'i, sungguh demi Allah. Ya. Benar-benar orang yang hidup di zaman yang prating ini, awalam yudrik hadza salafus salih. Amma wallahi laman asa bi hadhihi nukra' aw lam yudrik hadza السلف الصالح فرعى مبتدئا يدعو إلى بدعته ورعى صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه فاصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم لا يعوض أجرا عظيما فكذلك فكونوا إن شاء الله. أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النقرة atau siapa yang hidup di era yang terasing ini, atau dia tidak berjumpa dengan salafus soleh, kemudian ia melihat salah seorang mubtadi yang menyeru kepada bid'ahnya, melihat ya pencari dunia yang dia menyeru kepada dunianya, lalu asamahullahu min dzalik, lalu Allah subhanahu wa ta'ala ya menjaganya dari bid'ah dan fitnah dunia itu, waja'ala qalbahu yahinnu ila dzalika as-salafus shalih, kemudian Allah jadikan hatinya itu cenderung kepada as-salafus shalih, yas'al an sabilihim, ia bertanya tentang jalan para salaf, wa yaqtasu atharahum, ia mengikuti jejak mereka, wa yattabi'u sabilahum, dia menapaki jalan mereka, la yu'awwadu ajran 'aziman, niscaya akan diberikan kepadanya ya ganti berupa pahala yang besar. Fakadzalika fakunu insyaallah. Hendaknya kalian menjadi seperti itu insyaallah. Hendaknya kalian menjadi seperti itu insyaallah. Nah. Ini kutipan dari siapa? Abu Syamah. Kutipan dari Abu Syamah yang dibawakan oleh siapa? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang makna al-haq. Tentang makna al-haq. Ya. والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله. Pekan ini semoga sudah selesai.